Semoga Lemon Widadari. Novita. Oh, hari ayah. Terima kasih. Ibu, pripun Bu? Ya Allah, Novita. Tontonan ibu e. Pripun Bu? Senyumnya manis. Piantune cantik. Kak kaya awake.